ini pendapat adalah pendapat sahabat-sahabat kami, maksudnya satu mazhab, mazhab Syafi'i. Ini kata-kata, makna kata sahabat. Di sini Imam Muslim aneh yang dilakukannya. Dia tidak menyebutkan nama gurunya, dan ini dalam ilmu hadis tidak benar. Ya, tidak menjelaskan siapa sebenarnya guru. Ini merupakan celah yang ada pada hadis, membuat hadis itu berkurang nilainya dan bahkan bisa saja lemah. Dan ini diperbincangkan oleh para ulama tentang masalah perawi-perawi yang majhul, perawi-perawi yang tidak diketahui siapa dia, walaupun mungkin guru saya, gurunya banyak. Siapa gurunya? Ada gurunya yang tinggi tingkatan hafalannya, ada gurunya yang di bawah itu, ada yang bahkan di bawah sekali. Nah, jadi ini yang merusak dalam ilmu hadis, bukan yang sekarang ini, dalam ilmu hadis secara umum. Biasa ungkapan ini digunakan oleh ulama hadis ketika guru, oleh sebagian perawi-perawi hadis, ketika gurunya itu bermasalah, ada masalah dalam hafalannya, kalau disebut namanya maka jelas orang sudah tahu, makanya dia buat semacam keumuman, lafaz yang umum, ya, sehingga orang harus mengetahui dan mencari tahu siapa orangnya, siapa orang yang dikatakan guru saya ini. Jadi bukan dia yang menjelaskan, tapi orang yang menelusurinya, sehingga mereka tahu siapa yang diumumkan atau disampaikan dengan cara umum oleh perawi-perawi hadis. Adapun yang diperbuat oleh Imam Muslim di sini, itu jumlahnya dalam keseluruhan Imam Sahih Muslim 12 buah hadis dalam bentuk seperti ini. Dia sebutkan, telah menyampaikan kepadaku lebih dari satu orang guruku. Karena memang seperti yang telah kita ketahui, Imam Muslim terkadang menyebutkan 3 orang gurunya, 4 orang gurunya sekaligus menyampaikan kepadaku si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Mereka berempat merawatkan dari si fulan. Nah, kalau sekarang tidak disebutkan olehnya siapa orangnya. Dia hanya menyatakan lebih dari satu orang tanpa menyebutkan orang per orangnya. Lafaz yang seperti ini dalam Sahih Muslim itu kata Imam Nawawi itu jumlahnya 12 buah. Dan ini dikritik oleh para ulama. Termasuk Al-Imam Ad-Daruqutni, salah seorang. Kalau pengkritik itu apa? Kritikor. Kritikus. Kritikor artinya dia benar-benar jeli terhadap kejanggalan-kejanggalan yang ada pada riwayat-riwayat hadis. Dan ini ilmunya khusus. Namanya ilmu ilal hadis, ilmu ilal namanya, ilmu penyakit hadis. Penyakit yang dimaksud di sini adalah penyakit dalam sebuah hadis. Ya. Dia bukan penyakit zahir, tetapi penyakit yang tersembunyi. Dan ini ada spesialisasi dari ulama hadisnya yang berkecimpung mendalami penyakit dalam yang ada pada hadis. Dia, orang ini, kerjanya mengumpulkan riwayat. Dalam satu hadis, mereka baru diberikan gelar sebagai ilmu penyakit dalam hadis setelah mengumpulkan 200 jalan. Ya, 200 jalur dari hadis satu. Untuk meneliti, ada enggak kejanggalan-kejanggalan seperti sekarang ini. Jadi ilmu hadis ini ilmu yang luar biasa, menakjubkan. Jadi yang sampai kepada kita riwayat hadis Nabi sekarang ini tidak perlu kita ragukan lagi. Karena memang Allah sudah menyediakan orang-orang yang memang hidup mereka untuk itu. Mulai dari mengumpulkan hadis, mengembara dari satu negeri ke negeri yang lain, mencari guru dari satu guru, berpindah dari satu guru ke guru yang lain, bahkan ratusan guru. Imam Muslim, Imam Bukhari itu ratusan gurunya. Ya. Kita berapa orang guru kita? Ustaz Asfri saja. Ya. Imam Bukhari itu ratusan guru. Ratusan gurunya. Dalam Sahih Muslim sekarang ini kita lihat bagaimana banyaknya gurunya Imam Muslim. Padahal yang didapatkan dari mereka yang banyak itu satu hadis cuma. Dari satu hadis yang ia dapatkan, dia tidak merasa cukup dengan satu orang guru. Makanya terkadang dia membawakan dari 5 orang guru, 6 orang guru, dengan satu buah hadis. Di situ nanti dia akan sebutkan perbedaan antara satu lafaz dengan lafaz gurunya yang lain. Ini semuanya adalah tanda bahwasanya Allah menjaga agama ini. Bukan sembarangan. Ilmu hadis itu kalau kita telusuri, benar-benar kita merasakan ada lezatnya. Satu hadis yang kita upayakan untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak, nah ini luar biasa lezat dan sangat nikmat. Makanya kita di Universitas Islam Madinah itu yang fakultas hadis itu ada salah satu nanti pelajarannya ada namanya takhrij. Takhrij itu mencari di mana terletak sebuah hadis, disebutkan hadis tanpa ada sanad, tanpa ada siapa yang mengeluarkan, disuruh mencari di mana. Dan nanti kita akan mengembara di gudang-gudang ilmu para ulama, mencarinya di sini, cari sana, kemudian kita telusuri riwayat-riwayatnya, siapa guru-gurunya, dan kita akan cari tahu ini siapa si fulan ini. Namanya terkadang kita sebutkan hanya nama Ibn Fulan. Dan kita harus tahu siapa dia. Dan kamusnya ada, yaitu mencari, karena dalam ilmu hadis itu ada namanya buku yang menceritakan kepada kita guru-guru dan murid-murid perawi hadis. Ya, jadi buku itu misalnya menceritakan tentang contoh misalnya Yahya bin Ma'in misalnya, salah seorang ulama hadis, teman dekatnya Imam Ahmad. Jadi ketika kita menelusuri riwayat hidupnya, dia akan, yang diantara usaha para ulama untuk menceritakan tentang dia, kapan lahirnya, sebelumnya nasabnya, dia namanya siapa, nama orang tuanya siapa, kakeknya siapa, kakek kedua siapa, kakek ketiga, terus jalur nasabnya pun dihafal oleh para ulama. Jangankan riwayat hidupnya, jalur nasabnya, kapan dia lahir dan apa yang dia lakukan di usia mulai belajar, siapa guru-gurunya, kemana dia mengembara, siapa saja murid-muridnya, kemudian siapa yang telah memberikan penilaian tentang hafalannya. Tentu dari guru-gurunya. Ini si fulan hafalannya bagus. Nah, jadi kita untuk mengetahui siapa si fulan ini, itu harus kita cari dahulu. Nanti untuk satu hadis waktunya berbulan-bulan. Satu hadis dibutuhkan satu bulan. Dan kita nanti akan menyimpulkan ini hadis ternyata hadisnya sahih. Setelah kita teliti bersambung antara guru dengan murid atau murid dengan guru atau tidak. Hidup sezaman atau tidak. Pernah berjumpa atau tidak. Ini kita telusuri. Dan ini rasa nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau kita bolak-balik kitab, mencari sebuah hadis, mencari hadis dengan membolak-balik Sahih Bukhari, juz per juz, melihat daftar isinya, membuka lembaran-lembarannya, ini nikmatnya luar biasa. Kita merasakannya. Dan inilah ilmu hadis. Dan kita sekarang ini merasa mudah karena bukunya sudah terkumpulkan oleh para ulama. Sementara ulama dahulu tidak. Mereka harus mengembara dulu. Kalau mereka mendengar hadis, misalnya salah seorang sahabat ketika masih ada sahabat-sahabat yang lain tetapi sudah berpencar-pencar, mendengar sebuah hadis yang tidak diketahui oleh kecuali oleh satu orang dan berada di Mesir, dia di Madinah, ya. Dia mengetahui hadis ini, saya tahu bahwasanya pernah didengar, saya mendengar isyarat bahwasanya si fulan mengetahuinya dan mendapatkan dari Nabi, ya. Dipersiapkannya untanya, kemudian dia berjalan menempuh perjalanan berhari-hari dari Madinah ke Mesir. Sampai di Mesir dijumpainya orang tersebut, ditanyanya, benarkah engkau mendapatkan mendengar dari Nabi hadis ini? Oh iya ya, saya dengar, benar sekali saya mendengar. Setelah dia menyampaikan itu, pulang lagi dia. Luar biasa, begitu besar nilai sebuah hadis menurut mereka. Dan ini memang Allah, skenario yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar agama ini terjaga. Bukan hanya Al-Qur'an. Hadis begitu Allah menyiapkan manusia-manusia yang hadis itu darah daging mereka. Yang mereka mencarinya, mengumpulkannya, melupakan makan, melupakan minum, dan bahkan banyak di antara mereka yang lupa minum dan bahkan tidak membawa kehabisan bekal minuman dalam perjalanan mencari hadis, sampai mereka buang air kencing darah karena di ginjalnya itu enggak, di kandung kemihnya tidak ada lagi, kandung kemihnya tidak ada lagi air, keluar darah. Diceritakan dalam biografi mereka, dan Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil menceritakan tentang ayahnya Abu Hatim, seniornya Imam Ahmad, itu mereka lupa makan dalam perjalanan dari satu guru ke guru yang lain. Mereka lewat di pasar melihat ikan yang luar biasa lezat. Ini ikan kalau dibakar luar biasa, kata mereka. Akhirnya sepakat mereka membelinya, bawa ke rumah, dan sudah mulai dipersiapkan untuk dibakar. Tiba-tiba datang waktu belajar ke guru tertentu, karena mereka kan bukan di sekolah, berpindah antara satu guru ke guru yang lain dalam satu hari. Makanya diriwayatkan Imam Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim ini, satu harinya itu 12 majlis, 12 mata pelajaran. Kalau kita sekarang ini, kita sekarang 4 mata pelajaran udah lelah kita. Dia enggak, 12 mata pelajaran dari pagi, bukan di satu tempat. Habis guru ini dia pergi berlari-lari, setengah berlari mengejar jadwal guru di tempat yang lain. Ikan yang sudah dibeli, sudah siap-siapkan, hendak dibakar, ternyata datang jadwal pelajaran ke guru yang lain, mereka tinggalkan dan mereka datang ke situ. Sampai ikan itu busuk, tidak jadi mereka makan. Tidak ada kesempatan untuk menikmati makanan. Kalau tidak ada orang yang seperti itu, tidak akan sampai hadis ini kepada kita. Tidak akan sampai. Makanya kita yakin agama ini dipelihara dan dijaga benar-benar sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyediakan manusia-manusia seperti itu. Kalau pemalas seperti kita, tidak akan terjaga agama ini. Kalau kecintaan kepada hadis itu hanya sebatas permainan, tidak ada sama sekali. Ketika hadis dibacakan, banyak orang yang seakan tidak mendengarkan hadis Nabi. Maka pada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Siapa, apa suara Nabi sekarang? Hadisnya. Kalau bila mana dibaca oleh seseorang hadis Nabi, kita terkadang tidak menganggap yang dibacanya itu hadis Nabi. Sehingga kita terkadang lebih besar suara kita daripada suara orang tersebut yang membacakan kata-kata Nabi SAW. Makanya Imam Malik, begitu besar pengagungan ia terhadap hadis, di majelis hadis, ketika dia membacakan hadis kepada murid-muridnya, menyampaikannya dan mereka akan menghafal dari Imam Malik, dia tidak membiarkan ada suara berisik. Tidak membiarkan ada suara berisik. Kalau ada suara berisik, dia keluarkan orang yang berisik tersebut dari majelisnya. Dan bahkan sebelum masuk ke majelis tahdis, karena namanya majelis tahdis, kalau sekarang ini kita majelis tahdis tetapi membacakan hadis, dia tidak membacakan hadis agar dihafal oleh murid-muridnya. Dia sholat sunat terlebih dahulu. Setiap majelis dia harus sholat sunat demi mengagungkan hadis yang akan dibacanya. Itulah sedikit gambaran dari kehidupan generasi perawi pada hadis. Kembali kita kepada perbuatan Imam Muslim di sini, beliau dengan perbuatannya ini dikritik oleh para ulama. Tetapi beliau punya alasan memang. Ya. Dan jumlah kata-kata yang seperti ini itu 12 hadis yang ada dalam sahihnya dari sekitar 12.000 hadis. Kita baru baca hampir 4.000 hadis. 3.906 sekarang ini. Dia 12.000 hadis. Bercampur antara yang berulang dengan tidak berulang. Karena ada yang berulang-ulang hadisnya, itu 12.000 hadis. Ada 12 hadis yang bentuknya seperti ini. Dia mengatakan, lebih dari satu orang guru saya menyampaikan kepada saya. Dia sebutkan orang-orangnya. Ya. Ini pun tidak dibiarkan oleh para ulama, agar riwayat hadis Nabi itu benar-benar sempurna, bersih sampai kepada kita. Makanya tidak akan mungkin kita meragukan kesahihan Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Karena memang disiapkan oleh Allah untuk sampai kepada umat akhir zaman, agar agama yang benar ini bisa diterapkan. Ya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kita kembali kepada hadis. Wa haddatsani ghayru wahidin min ashabina qalu حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أخي عن سليمان وهو بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. Ini cerita yang disampaikan kepada kita oleh ibu kita, ibunda kita, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Kata beliau, Nabi suatu ketika mendengar ada suara pertengkaran. Jadi para sahabat juga bertengkar. Ya. Para sahabat juga bertengkar. Dan bahkan ada mereka yang hampir-hampir berkelahi. Karena mereka bukan malaikat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketakwaan itu bukan orang yang bersih dari kesalahan. Makanya pernah dalam sebuah hadis Nabi SAW melihat ada para sahabat yang bertengkar, wajah mereka merah karena emosi. Hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi SAW, saya tahu satu kalimat kalau mereka salah satu atau kedua mereka mengucapkannya maka habis semua kemarahan mereka. Ya, habis semua. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir. Karena kemarahan itu dari syaitan. Kemarahan itu dari syaitan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara di sini hadis ini Aisyah bercerita Nabi pernah mendengar. Nabi mendengar di kayaknya dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mendengar pertengkaran dalam bentuk ucapan ya, sauta khusumin bilbam. Yaitu pertengkaran yang ada di depan pintu rumah Nabi atau di depan pintu masjid. Masjid dengan rumah Nabi dekat. Aliyatin aswatuhuma, pertengkaran dengan suara tinggi. Ya. Ini biasa kita dengar ini. Di pasar, ya, di jalan-jalan, di kendaraan, bahkan di masjid. Bahkan dalam masjid orang bertengkar. Di depan masjid. Ya, dengan suara luar biasa. Melihat orang seperti itu, kita yang minta perlindungan dari Allah dari godaan syaitan. Padahal yang dia marahi adalah masjid. Ya. Marah dan ingin menutup masjid. Kemarahan yang luar biasa. Ini apakah karena Allah? Marah yang seperti ini. Ya. Rumah Allah Subhanahu wa taala. Orang beribadah di dalamnya. Jadi Nabi SAW mendengar suara dan suara itu tinggi. Wa idza ahaduhuma, ternyata salah satu dari dua orang yang bertengkar tadi, yastaudiul akhar wa yastarfiquhu fi syai'in, meminta untuk dibebaskan. Ya, masalah hutang piutang. Ya. Yang satu marah, yang satu berharap untuk diringankan, dikurangi. Enggak mampu saya bayar. Enggak, kamu harus bayar. Nah, pertengkaran seperti itu gambarannya. Enggak mau saya kurangi. Pokoknya sebanyak kamu utang sebegitu harus kamu bayar. Yang satu enggak meminta untuk dikurangi dan meminta dikasihani. Wa yastarfiquhu fi syai'in. Sementara yang satunya lagi mengatakan wa huwa yaqul wallah la af'al. Bersumpah dia. Demi Allah enggak akan saya lakukan apa yang kamu inginkan. Yang kamu minta. Kata temannya. Mendengar suara pertengkaran tersebut, Nabi keluar. Fakharaja Rasulullah SAW alaihima. Nabi keluar dan menjumpai mereka berdua. Faqal, dan Nabi bertanya, Aynal muta'alli ala Allah la yaf'alul ma'ruf. Karena Nabi sudah mendengar dialog dan pertengkaran antara mereka, maka Nabi langsung bertanya, mana orang yang bersumpah atas Allah? Kata-kata Allah, wallahi, itu kan sumpah untuk Allah. Siapa yang, mana orang yang bersumpah kepada Allah bahwasanya dia tidak berbuat ma'ruf, tidak akan berbuat ma'ruf. membebaskan hutang orang ma'ruf atau bukan? Ma'ruf. Dan dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan berbuat ma'ruf. Ditanya oleh Nabi, siapa yang bersumpah atas Allah bahwasanya dia tidak berbuat ma'ruf, perbuatan yang baik? Sahabat yang mengatakan itu langsung jujur dengan mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang mengatakan demikian. Kemudian ini ringkas yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini, falahu ayyu dzalika aham. Kata Nabi kepada, ya terserah dia, mana yang lebih dia sukai, berbuat ma'ruf atau bersumpah untuk tidak berbuat ma'ruf. Tetapi Nabi SAW ini ringkas, sebenarnya Nabi SAW tawarkan kepada dia untuk memberikan keringanan kepada orang tadi. Ya, memberikan keringanan kepada orang tadi. Ini secara umum dan tidak ada jelas siapa orangnya. Ya, berapa diminta di Nabi SAW memberikan syafaat. Nabi SAW menganjurkan orang tadi untuk membebaskan separoh dari hutangnya untuk orang tadi. Tetapi jumlah yang ini kita dapatkan dalam riwayat yang akan datang. Sekarang ini tidak jelas, tetapi jelas sekali Nabi SAW menganjurkan dia untuk mengurangi dan membebaskan sebagian dari hutangnya, dari hutang orang tadi. Ini hadis secara tegas membawa kita kepada kesimpulan yang ada di dalam bunyi bab anjuran membebaskan hutang, karena Nabi SAW berkata kepada orang tadi, ya, ya ini perbuatan ma'ruf dan engkau telah bersumpah, saya harapkan engkau mengurangi hutangmu. Itu yang dimaksud oleh hadis ini, yaitu Nabi menganjurkan dia untuk mengurangi beban hutang orang tadi kepadanya. Kita baca hadis setelahnya, dan ini cerita yang lebih detail dari cerita yang sekarang. Nomor hadis 3907. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Yunus an ibni Shihab, ya, qala haddatsani Abdullah bin Ka'ab ibn Malik, ya, Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik, Abdullahnya anak, sang anak tabi'in. Sementara Ka'ab ibn Malik ayahnya dan dia sahabat. Dia yang salah satu dari tiga orang yang turun pernyataan dari Allah bahwasanya Allah telah menerima taubat mereka ketika mereka melakukan dosa tidak ikut berperang. Ya, tidak ikut perang Tabuk. Salah satunya beliau ini Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Dan cerita ini tentang dia. Yang tadi tidak ada penjelasan dari Aisyah, sementara sekarang sudah agak jelas. Dia sendiri yang bercerita. Ka'ab ibn Malik sendiri yang bercerita melalui anaknya Abdullah. Hadatsani Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik akhbarahu an abihi, dari ayahnya yaitu Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, annahu taqadha ibn Abi Hadradin. Ini orangnya. Yang berhutang adalah Ibnu Hadrad. Yang berhutang Ibnu Hadradin, sahabat. Sementara yang memiliki piutang Ka'ab ibnu Malik. Ka'ab ibnu Malik mencari Ibnu Hadrad dan menuntut hutangnya. Ya, menagih hutang. Ini menunjukkan bahwasanya menagih hutang boleh. Jangan ragu-ragu dan jangan segan. Ya, karena memang hak kita untuk menagihnya. Ka'ab ibn Malik tidak ditegur oleh Nabi karena dia menagih hutang. Tidak. Ya, jadi menagih hutang itu boleh. Ka'ab ibn Malik datang menjumpai Ibnu Hadradin dan menagih hutang Ibnu Hadrad kepadanya. Ya. Taqa'annahu taqadha ibn Hadradin dainan kana lahu alaih fi ahdi Rasulullah SAW fil masjid. Ya. Ini sangat detail sekali. Di zaman Nabi, kata Ka'ab ibn Malik, Ibnu Hadrad pernah berhutang kepada saya dan saya tagih hutang saya dalam masjid. Menagih hutang dalam masjid boleh karena bukan jual beli. Ya. Menagih hutang dalam masjid boleh. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu. Tetapi kan menagih saja, kalau nanti dia membayar tentu tidak akan di situ. Ya. tidak akan di situ, tetapi menagih, meminta agar dia membayar. Jangan lupa hutangnya. Ya. Di sini penjelasannya, fil masjid fartafa'at aswatuhuma, maka tinggilah suara mereka berdua, Ka'ab bin Malik dengan Ibnu Hadrat, karena yang satu meminta keringanan, yang satu meminta dilunasi. Ya. Hatta sami'aha Rasulullah SAW, hingga didengar oleh Nabi SAW pertengkaran di antara mereka, wa huwa fi baitihi, sementara Nabi berada di rumahnya. Ya. Fa kharaja ilaihima Rasulullah SAW, maka Nabi keluar menjumpai mereka berdua, hatta kasyafa sijfa hujratihi, sampai dia membuka tirai atau pintu rumahnya. Ya. Di sini apa artinya hisjfa? Menyingkap tirai penutup kamar beliau. Ya. Tirai penutup pintu rumahnya, karena ada pintu kemudian ada tirainya. Ya, itu yang dibuka oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu terus. Dan ketika kita tahu, kita juga tahu ketika Nabi sakit dan di hari dia meninggal, di subuh harinya dia juga menyingkap tirai itu untuk melihat orang yang sedang sholat. Ya, tirai adalah korden, semacam korden untuk menutup agar tidak terlihat apa yang ada di rumahnya, antara masjid dengan rumah Nabi SAW. Dan itu yang dibuka oleh Nabi untuk melihat siapa yang bertengkar dalam masjid. Dan akhirnya mereka, Nabi menjumpai mereka berdua. Wanada Ka'ab bin Malik, dan Nabi SAW sengaja memanggil Ka'ab ibn Malik. Dipanggil oleh Nabi Ka'ab bin Malik dari kejauhan dengan mengatakan, ya Ka'ab, wahai Ka'ab. Faqala labbaika ya Rasulullah. Kata Ka'ab, labbaika ya Rasulullah. Artinya saya dengar dan saya penuhi panggilanmu. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat. Fa'asyara ilaihi biyadihi anda' asyatra min dainika. Dari kejauhan Nabi dibukanya tirainya, kemudian mengatakan, ya Ka'ab. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat untuk dikurangi separoh hutang Ibnu Hadrat tadi. Tetapi bagaimana kalau isyarat tangan, bagaimana? Separoh gimana? Pokoknya Ka'am menyampaikan begitu. Nabi SAW dari kejauhan meminta untuk mungkin begini. Ya. Ya. Dari kejauhan yang dipahami oleh Ka'am bahwasanya Nabi meminta dia untuk mengurangi separuh hutang Ibnu Hadrat. Ya. Itu yang dipahami oleh Ka'am. Faqala ya Ka'am, faqala ya labbaika ya Rasulullah, fa asyara ilaihi biyadihi an dha' asyatra min dainik. Qala Ka'ab, qad fa'altu ya Rasulullah. Kata Ka'ab, saya telah melakukannya ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallam, qum faqdihi. Nabi berkata kepada Ibnu Hadrat, maka bangkitlah dan tunaikan sisa hutang kamu kepadanya. Itu separuh yang tersisa. Sementara separuh yang lain sudah diminta oleh Nabi kepada Ka'ab bin Malik untuk menghapusnya. Untuk menghapus separuh dari hutang. Ini jelas sekali Nabi SAW menganjurkan kita untuk membebaskan hutang. Ya, membebaskan hutang. Dan kita memang tidak merasa akibatnya. Kita tidak merasa hasilnya di dunia. Membebaskan hutang orang ini kita tidak menghasilkan, tidak merasakan, karena memang hilang jelas-jelas harta kita yang berkurang. Tetapi itu luar biasa. Makanya tidak akan mungkin tidak dianjurkan oleh Nabi SAW kalau bukan keutamanya besar. Ya. Itu hadis 3907. Kemudian berikutnya, dan ini hadis yang terakhir di bawah bab yang keempat tadi, 3908. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanahu Ishaq bin Ibrahim qala akhbarani Utsman bin Umar qala akhbarana Yunus an az-Zuhri an Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu أن كعب ابن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى دينا له على ابن أبي حضرد بمثل حديث ابن وهب قال مسلم ورواه الليث بن سعد قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب ابن مالك عن كعب بن مالك أنه كان له مال. Dan ini yang sekarang ini hadis tersendiri, Ya. Qala Muslim itu nomor yang baru. Ya. Nomor yang baru. Ya. 3909. Ya. Qala Muslim ini berawal dari pangkal hadis. Qala Muslim itu Imam Muslim, wa rawahu Al-Laits bin Sa'ad, ini gurunya. Wahdathani Ja'far ibn Rabi'ah an Abdurrahman ibn Hurmus an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik an Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu annahu kana lahu malun ala Abdullah ibn Hadrat. Di sini ada penjelasan nama langsung dari ibn Hadrat, yaitu Abdullah. Ya. Abdullah ibn Hadradin al-Aslami falaqiyahu falazimahu. Ka'ab ibn Malik Abdullah bin Hadrat punya hutang kepada Ka'ab bin Malik, kemudian tiba-tiba mereka berdua bertemu. Biasanya orang yang berhutang tidak mau berjumpa dengan orang yang dia punya hutang kepadanya, kalau nampak dari jauh melarikan, menghindar. Dan ini sudah terjadi, ini sifat manusiawi. Ya. Makanya ketika Ka'ab bin Malik berjumpa dengan Abdullah bin Hadrat, dia langsung melaziminya, artinya disamperinya, kemudian didekatinya, ditanyanya, kapan bayar hutang? Menagih boleh, dan meminta terus secepatnya kamu bayar, saya juga butuh. Nah, itu kira-kira yang biasa mungkin kita lakukan kepada orang ini, kepada orang yang berhutang. Falazimahu, kata-kata falazimahu di sini apa artinya? Menyertainya. Terus menyertainya. Ya. Ka'ab bin Malik terus menyertainya hingga keduanya terlibat dalam pembicaraan dengan suara yang cukup keras. Ya. Fatakallama hatta irtafa'at aswatuhuma famarra bihima Rasulullah sallam faqala ya Ka'ab fa ashara bi yadihi ka'annahu yaqul an-nisfa fa akhadha nisfan mimma alayhi wa taraka nisfan. Jadi seperti hadis yang tadi, Nabi SAW anjurkan Ka'ab untuk membebaskan separuh dari hutang Abdullah bin Hadrat, dan yang separuh lagi dia minta kepada Abdullah bin Hadrat untuk ditunaikan secepatnya. Ya, jadi itu yang adil, menganjurkan orang ini untuk menderma, yang satu dibebankan, ditekankan untuk membayar kewajibannya. Ya, ini luar biasa. Nabi SAW mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, hadis-hadis yang ada di bawah bab yang keempat, dan kesimpulannya persis yang dibuat oleh Imam Nawawi, anjuran membebaskan hutang, apapun bentuk hutangnya, apapun bentuk hutangnya, apalagi kalau kita tidak butuh uang. Ya. Sementara yang berhutang itu memang keadaan kesulitan hidupnya. Ya. Tapi kalau orang yang biasa berhutang, sebentar-sebentar berhutang, sebentar-sebentar berhutang, ini kita harus beri hukuman, jangan dihutangi. Jangan dihutangi. Ya. Apalagi hutangnya untuk membeli hal-hal yang bukan kebutuhan pokoknya. Berhutang untuk membeli HP, membeli motor, membeli kendaraan, itu bukan kebutuhan pokok. Motor bukan kebutuhan pokok. Bukan kebutuhan pokok. Sebanyak itu kendaraan, angkutan umum, kaki dua ada untuk berjalan. Ya. Ini yang apalagi untuk beli rumah. Ya. Sebentar-sebentar berhutang untuk beli baju. Ya. Untuk membeli baju, untuk tambahan baju hari raya berhutang. Ini sama sekali tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Makanya agama ini adil. Adil menyuruh untuk membebaskan hutang, menganjurkan untuk membebaskan hutang. Dan ini agama adil mengingatkan orang jangan sampai doyan berhutang. Dan maka Nabi SAW mengingatkan bahwasanya nanti akan kita dapatkan bab khusus tentang orang yang biasa berhutang, tetapi dia meminjam harta orang lain, sama sekali dalam hatinya tidak ada ingin untuk menunaikan. Ini sangat tercela. Apalagi orang berhutang kepada orang yang biasa membebaskan hutang. Kita berhutang kepada semua, nanti akan dibebaskan juga. Apalagi kepada ustaz. Ya, ustaz. Seringkali orang nelpon-nelpon minta. Ya, sebenarnya dalam hati tidak mau berutang. Sebenarnya dalam hatinya tidak mau menunaikan. Ya, nanti akan dibebaskan juga, dan ini adalah sifat yang tercela. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang akan kita dapatkan nanti Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'a, siapa yang meminjam uang kepada orang lain dan dalam hatinya benar-benar sempurna untuk menunaikannya, pasti Allah berikan bantuan. Yakin itu. Akan diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang meminjam harta orang lain tetapi dalam hatinya sama sekali ini tidak ingin menunaikan, maka ditagih pun tidak akan mau menunaikannya. Diancam pun tidak akan mau menunaikannya. Dan ini orang yang sangat tercela dan akhlak yang sangat buruk yang dilarang oleh agama kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu kesimpulan dari bab yang keempat, dan tentu tinggal prakteknya saja. Ilmu ini prakteknya yang kurang. Ilmunya sudah banyak. Ya, praktek saja yang kurang, bagaimana kita bisa memasyarakatkan kebiasaan membebaskan hutang orang. Tetapi kita harus pilih-pilih. Jangan sembarangan memberikan piutang. Harus kita tahu orang mana orang yang memang membutuhkan. Jangan bantu orang untuk membuat pelanggaran. Ya. Arahkan. Oh, kalau ini saya rasa tidak perlu Anda beli. Tidak perlu Anda beli. Kalau untuk modal, tidak perlu Anda meminjam modal. Anda punya dua motor itu? Ya. Jual satu. Jual satu. Anda punya dua, ada tanah kosong itu, kenapa Anda olah? Daripada Anda berjualan, mending Anda tebas tanah itu dan tanami singkong, akan jual singkongnya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin agar kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu sekali lagi, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'amala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.